Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wan nasu idza matu yub'atsuna. Wadalilu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa qawluhu ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Wadalilu qawluhu ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara wa dalilu qawluhu ta'ala za'ama alladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna latunabbi'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala allahi yasir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini berpindah ke al-aslu, yaitu pokok yang lain, yaitu beriman kepada hari berbangkit. Ya, setelah kemarin atau pertemuan sebelumnya disebutkan tentang wafatnya Rasulullah SAW dan seluruh manusia. Jadi tidak hanya wafat saja, namun ya kita juga nanti dibebankan untuk mengimani bahwa kita akan dibangkitkan. Ya, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ya, "Wan nasu idza matu yub'atsun." Dan manusia apabila mereka telah mati maka mereka akan dibangkitkan. Dalilnya ialah firman Allah taala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha tukhrijukum taratan ukhra." Maka dari sananya, dari tanahlah kami ciptakan kalian dan kepada tanahlah kami akan kembalikan kalian ke situ, dan ya, dari tanahlah kalian akan dikeluarkan sekali lagi, dibangkitkan. Dan firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ini syahidnya. Kemudian dia akan mengembalikan kalian dari tanah dan akan mengeluarkan kalian, ya, ikhraja, dengan sebenar-benarnya. Wa ba'dal ba'si muhasabun. Setelah dikumpulkan, dibangkitkan, maka manusia akan dihisab. Wa majziyuna bi amalihim, dan mereka akan dibalas, ya, akan dibalas dengan amal-amal mereka, atas amal-amal mereka. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi, ya, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk di antara mereka dan atas apa yang mereka kerjakan, dan Allah membalas, ya, alladina ahsanu, orang-orang yang berbuat kebajikan Allah akan balas dengan husna, dengan surga, ya. Kemudian waman kadzdzaba bil ba'tsi kafara, siapa yang mengingkari, mendustakan hari berbangkit ini, maka dia kafir. Karena berarti dia juhud, menentang salah satu rukun di antara rukun iman. Dan juga berarti dia mendustakan kabar dari Allah dan Rasulnya berserta kabar dari Al-Qur'an. Ya. Wa dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir menyangka alla yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna bima tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala allahi yasir. Katakanlah, ya, sekali-kali tidak, demi Rabbku kalian betul-betul akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan tentang apa yang kalian kerjakan. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibaca syarahnya sepintas di sini. Ayo, Faris. Qala syarikhu rahimallahu ta'ala wan nasu idza matu yub'atsuna kama qala ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wa qala subhanahu za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'alallahi yasir wa qala subhanahu walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladhina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladhina ahsanu bil husna fahum muhasabuna wa mujazzayuna yawmal qiyamati wa yu'tawna kutubahum wa mujazzayuna yawmal qiyamati wa yu'tawna kutubahum bi aymanihim wa syama'ilihim fas'idu yu'ta kitabahu yu'tawna kutubahum nah fas'idu yu'ta kitabahu bi yaminihi wa syaqiyu yu'ta kitabahu bi shimalihi As'idu yurjahu mizanuhu wal kafiru yukhaffu mizanuhu wa ashabul ma'asi ala khatarin faqad yurjahu mizanuhum bitaubati aw bi'afwillahi aw bil hasanati wa qad yukhaffu mizanuhum fayakunu min ahli an-nari fayu'adzabuna fiha ma syaa Allahu thumma yukhrijuhumullahu min an-nari bisababi mautihim 'alal islami Falwajibu ala kulli mukallafin ayyahdharu sayyiatil amali wa ayyulzima at-taubata wal istiqamata li'annahu la yudri mata yuhjamu alaihi al-ajalu mata yahjamu alaihi al-ajalu falhazmu kulul hazmi ayyakhudal muslimu bil azimati wa yujahidu nafsahu hatta yastaqima 'alal haqqi wa taubatin nasuhi min jami'id dhunubi hatta idza hajama 'alaihi al-ajalu idza huwa 'ala khairi 'amalin wa 'ala istiqamatin fayafuzu bisa'adati wan najati yaumal qiyamati. Baik. Syekh bin Baz menjelaskan ini aslun yang lainnya, landasan yang lainnya beriman kepada hari berbangkit. Ya, hari berbangkit. Kata Syekh bin Baz, "Wan nasu idza matu, manusia apabila mereka diwafat, mereka telah mati, yub'atsun. Maka mereka akan dibangkitkan. Wallahu ambatakum minal ardi nabata tsumma yu'idukum." Ini syahidnya. Kemudian dia akan mengembalikan kalian fiha. Ya. Wa yukhrijukum ikhraja, dan akan mengeluarkan kalian. Za'mal ladina kafaru alla yub'atsu. Ini syahidnya juga. Orang kafir enggak beriman mereka dibangkitkan. Makanya Allah sebutkan orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bara wa rabbi latunabba'una thumma latunabba'una bima amiltum. Ya, katakanlah sekali-kali tidak, sesungguhnya demi Rabbku kalian akan dibangkitkan. Dan kalian akan dikabarkan bima amiltum, tentang apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Ya, milik Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi, agar Allah membalas ya orang-orang yang berbuat keburukan dari apa yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan dengan husna, dengan surga. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun. Ya, pada hari mereka keluar dari ajdas, dari kubur, sira'an dengan cepat. Ya. Ka'annahum ila nusubin yufidun. Ini syahidnya, yakhrujuna minal ajdas. Ya. Di ayat yang lain, di surah yang lain Allah berfirman, yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradun muntashirun. Mereka keluar dari kubur seakan-akan mereka adalah jarad, belalang yang muntashirun, yang bertebaran. Ya, muhti'ina iladda', mereka datang iladda dengan cepat, iladda kepada penyeru itu. Ya. Baik, maupun ayat-ayat maupun hadis-hadis yang lainnya yang menerangkan tentang hari berbangkit. Makanya ya, tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di matan, yang mengingkari hari berbangkit dia kafir. Kafirnya apa? Asghar apa akbar? Kafir akbar. Ya. Fahum muhasabun. Maka mereka akan dihisab, wa mujzayun, mereka akan dibalas yaumul kiamah. Pada hari kiamat kelak. Ya, wa yu'tauna kutubahum. Kutubahum itu tetap mansub maf'ul bih karena a'ta yu'ti itu dia memaf'ulkan dua maf'ul. Kaedahnya fi'il yang memaf'ulkan dua maf'ul ketika sighahnya dirubah menjadi sighah muntahal jumu', afwan sighah muntahal jumu'. Mesti dirubah menjadi apa? Bina lil majhul, mughayyaru sighah. Maka maf'ul awal yang berubah menjadi menjadi naibul fa'il dan maf'ul sani tetap menjadi maf'ul bih. Ya. Baik, mereka akan diberikan kitab catatan amal mereka bi aimanihim wa syama'ilihim dengan tangan dan kiri mereka. Wasaidu orang yang bahagia yu'ta kitabahu bi yaminih akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Wasyaqi orang yang celaka yu'ta kitabahu bi syimalihi akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kirinya. As-sa'idu yarjahu mizanuh akan lebih kuat timbangan kebaikan dia orang yang bahagia. Wal kafiru yakhaffu mizanu akan ringan mizan timbangan amal kebajikannya. Ya. Wa ashabul ma'asi sedangkan pelaku maksiat dia muslim bukan kafir ala khatarin. Dia berada dalam sebuah bahaya besar karena kedudukan dia itu tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki Allah azab dia, Allah azab dia, namun tidak mengekalkan. Jika Allah kehendaki Allah ampuni dia, Allah ampuni dia. Faqad yarjahu mizanuhum bitaubati. Terkadang amal kebajikan mereka, mizan timbangan kebaikan mereka itu lebih kuat. Karena apa? Karena ada pernah tobat. Au bi afwillah atau karena adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Au bil hasanati atau karena ada kebajikan yang dia kerjakan. Waqad yakhaffu mizanuhum. Terkadang ya, mizan mereka menjadi ringan. Mizan daun timbangan amal kebajikan mereka ringan, lebih berat dosanya. Fayakunu min ahlin nar. Maka dia nanti menjadi penduduk neraka. Fayu'adzabuna fiha masyaallah. Dia akan diazab di neraka sesuai dengan kehendak Allah. Tsumma yukhrijuhumullahu. Kemudian Allah akan mengeluarkan mereka minan nar dari neraka bisababi mautihim alal Islam karena sebab mereka mati di atas Islam bukan di atas akidah pluralisme, liberalisme, kesyirikan. Tidak dimati di atas ya, akidah sosialis, sekuleris, komunis ya. Dimati di atas fitrah. Di atas fitrah, bukan mati di atas agama kekufuran, kejawen. Dia mati di atas Islam. Nah, orang-orang yang seperti ini yang disebutkan dalam berbagai riwayat, mereka yang disebut jahannamiyun, ex penghuni jahannam. Artinya akidah ahli sunnati wal jamaah dalam menyikapi pelaku dosa besar maksudnya dia melakukan dosa besar, dia Islam, enggak batal Islamnya karena pembatal-pembatal keislaman semisal kesyirikan maupun yang lainnya. Dia membawa diri dia di akhirat kelak dalam keadaan belum bertobat dari dosa besar dia, zinanya, minum khamarnya, mencurinya, makan ribanya, ya dia belum bertobat nih dari dosa-dosa yang seperti ini. Nah di akhirat itu kan dia kedudukannya apa? Tahta masyiatillah. Apa sih tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Ya. Di dunia dia tetap dihukumi muslim. Kalau disebut oleh Ibn Taimiyah fasik milli. Ya. Orang fasik yang masih berada di atas milah agama Islam. Ya, kalau Murji'ah menganggap dia mukmin tulen. Kalau Khawarij Mu'tazilah menganggap dia kafir. Atau Mu'tazilah kalau Khawarij menganggap dia kafir. Kalau Mu'tazilah kalau masih di dunia ini hukum di dunia terhadap pelaku dosa besar. Kalau Mu'tazilah menghukumi enggak kafir enggak mukmin. Punya istilah. Ya, bil manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar berada di satu kedudukan di antara dua jenis kedudukan. Ya, paham ya? Ini hukum dunia nih. Ahlus sunnati wal jamaah mensikapi pelaku dosa besar yang masih muslim di dunia, belum di akhirat ya. Di dunia dia muslim, mukmin. Namun mukmin yang naqis, yang kurang imannya, dia fasik, tapi gak batal Islamnya. Kalau khawarij, apa respon mereka terhadap aku dosa besar? Kafir. Mu'tazilah, tidak kafir, tidak muslim, di satu kedudukan, di antara dua kedudukan. Kalau murjiah mengatakan gak apa-apa, ya kan belum tegak hujah, kan masih ada syubhat di dengkulnya, ya kan belum ini belum itu. Nah ini perbedaan hukum dunia antara ahli sunnah dengan segerombolan tadi, sekte-sekte sesat. Di akhirat ahli sunnah wal jamaah memvonis orang tersebut tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Dibawa kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Namun azab yang Allah berikan tidak mengekalkan. Dan nanti dia akan dimasukkan ke surga sesuai dengan kehendak Allah, kapan Allah, berapa lama Allah mengazab dia. Dan azab itu kafaratnya. Kafarat. Sebagaimana siksa kubur itu kafarat. Paham enggak antum? Jadi orang yang disiksa kubur itu belum tentu masuk neraka, apa namanya? Bisa jadi siksa kubur itu kafarat buat dia. Sahabat Nabi ada yang disiksa kubur? Sahabat Nabi? Ya, ada yang disiksa kubur, ada enggak? Ada dua lagi Nabi sebutkan. Ya, ini dua penghuni kubur ini yu'adzaban, sedang diazab. Yang satu karena mulut, satu karena urusan istinja. Ya. Sahabat Nabi ada yang diazab kubur. Nah, azab kubur itu kafarat. Sebagaimana azab neraka juga kafarat. Sudah, setelah Allah azab, karena tidak kekal, Allah keluarkan. Mereka gosong nanti, Allah mandikan. Ya, di sungai kehidupan. Dan dia nanti tumbuh lagi, masuk surga, kekal selama-lamanya. Ini hukum akhirat terhadap aku dosa besar, ya, versi ahlu sunnah. Versi murjiah gimana? Oh enggak, dia masuk surga. Masuk surga. Versi khawarij, ya di dunia dihukumi kafir, masa di neraka? Maka apa? Masuk neraka. Mu'tazilah, gimana Mu'tazilah? Kan di dunia mereka menghukumi pelaku dosa besar apa? Tidak kafir, tidak muslim. Di akhirat gimana versi Mu'tazilah? Mu'tazilah seperti khawarij, hukum terhadap pelaku dosa besar terkait akhirat apa? Di neraka. Ya, makanya para ulama menyebutkan Mu'tazilah ini itu mukhannasnya khawarij. Ya, yaitu bancinya khawarij, karena mereka enggak terang-terangan. Kalau khawarij di dunia apa? Kafir. Kalau Mu'tazilah, oh enggak mukmin, enggak kafir. Paham sini ya? Ini terkait masalah iman. Baik. Ahlus sunnah wal jamaah enggak, ya. Pelaku dosa besar di dunia tidak kafir. Di akhirat dibawa kehendak Allah. Namun tidak kafir bukan maknanya imannya stabil, enggak ada. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Baik. Di dunia, kalau di akhirat mereka sama seperti khawarij, ya, mereka sama seperti khawarij. Makanya di dahulu ilmu usul fikih itu dikuasai oleh Mu'tazilah, dan mereka lah yang mengeluarkan istilah-istilah itu, taklif. Apa arti taklif? Pembebanan. Ya, ini dibantah oleh Syekh An-Najjar ya di Syarah Al-Waraqat, ya, pembebanan. Jadi istilah taklif itu dari Mu'tazilah. Artinya seorang hamba ditaklif, dibebankan. Dibebankan syariat. Kalau hamba melakukan kebajikan, pasti dibalas pahala. Kalau hamba melakukan keburukan, pasti diazab. Makanya mereka dahulu mendefinisikan istilah-istilah, ya, misalkan mubah, ya, haram, wajib, itu dengan akidah mereka nyambungnya. Apa definisi wajib dari Mu'tazilah? Ini sudah tersadur di buku usul fikih. Mayu aqabu. Definisi wajib ma yu'aqabu tarikuhu, ya, yaitu yang diazab, yang dihukum bagi yang meninggalkannya. Wa yusabu fa'iluhu, dan diberi pahala bagi yang melakukannya. Padahal akidatul ahli sunnah wal jamaah enggak demikian, imtisalan. Begitu kita haram nih, haram melakukan zina, ya, qadarullah ada muslim yang berzina. Ini enggak boleh berdalil dengan takdir ya. Ya. Kalau dia enggak taubat, kalau dia taubat baru boleh. Ternyata Allah takdirkan ini ada muslim yang berzina. Dan dia enggak bertobat dari zinanya tadi. Artinya dia enggak taubat. Kalaupun taubat, ini enggak terpenuhi syarat taubat. Syarat tobat kan disebutkan oleh para ulama, diantara dia menjauhinya, menyesalinya, bertekad untuk tidak melakukannya. Ini enggak, habis berzina masih pacaran lagi. Ini namanya enggak tobat, tomat, tobat kumat. Ya, ini habis itu mati, tapi muslim dia. Dia anti terhadap paham kekufuran liberalis. Dia enggak pernah syirik. Dia enggak pernah ya melakukan berbagai pembatal keislaman lah. Dia alergi sama sekuler. Ya. Dia alergi sama komunisme. Dia ikut agama fitrah. Mati dia. Ya, di akhirat. Nah, tadi penjabarannya. Di dunia penjabarannya. Tapi barakallahu fi. Bisa dipahami sini ya? Baik. Ngerti enggak sini? Ya. Mana lagi tadi? Fal wajibu, maka yang wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap mukallaf, tuh kan mukallaf tuh. Karena memang udah enggak bisa lepas kita. Bagi setiap hamba itu yang sudah balik ya. Ya. Ayah dzara, dia mesti waspada sayyiatil amal, dari segala amal-amal keburukan. Wa yulzima taubata wal istiqomah, dia mesti komitmen dengan taubat dan istiqomah. Liannahu la yadri, karena dia enggak tahu mata yahjumu alaihi al-ajalu. Kapan ajal yahjumu alaihi, menyergap dia. Kapan ajal itu datang kepadanya? Apakah di atas taubat atau di atas maksiat? Ya dan billah. Ya. Fal hazmu kullu hazmin. Kullul hazmi, maka yang pasti ialah ayakhudzal muslimu bil azimati. Seorang muslim dia mesti bertekad kuat. Wujahida nafsah. Dia mesti mujahadah melawan diri dia sendiri. Ya, melawan hawa nafsu dia. Hatta yastaqima 'alal haqqi wa taubatin nasuhi min jami'i dzunub. Hingga dia istiqomah di atas kebenaran, di atas taubat yang nasuha dari segala macam, dari seluruh dosa-dosa. Ya, kalaupun dia berdosa, istighfar. Ya. Dia beristighfar. Ya. Baik. Hatta idza hajama 'alaihi al-ajalu, hingga nanti apabila ajal menjemput dia, itu idza huwa 'ala khairi amalin, dia sudah berada di atas ya amal kebaikan. Wa 'ala istiqamatin, di atas istiqamah. Fayafuzu, sehingga dia pun bahagia, sukses, bisaadati, dengan kebahagiaan. Wan najati yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat kelak. Nah. Baik. Mana lagi tadi? Matan berikutnya dibaca berikutnya. Matan ke-11 ya. Arsalallahu. Oh, ini saya yang baca. Nanti yang dibaca. Arsalallahu jami'ar rusul mubasyirin. Allah mengutus segenap para rasul untuk memberikan kabar gembira, wa mundzirin. Kabar gembira kepada orang-orang yang mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Wa mundzirin, orang-orang, dan sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang enggan melakukan perintah dan malah melakukan hal-hal yang dilarang. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, rusulan mubasyirina wa mundzirin. Ya. Li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatum ba'da rusul. Ya. Para rasul itu diutus oleh Allah sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, supaya manusia enggak punya hujah lagi di hadapan Allah setelah diutusnya rasul. Jadi setelah diutusnya rasul enggak ada hujah lagi. Ya. Baik, modal dibaca lagi. Apa lagi yang mau baca? Mic-nya masih di Paris. Hah? Muslim. Baik, baca Muslim. Ya, santri baru. Qala syarih rahimallahu taala, والرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الناس إلى الجن والإنس كما قال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي وَهَكَذَا الرَّسُولُ جَمِيعًا أَرْسَلُوا إِلَى أُمَمِهِمْ أُرْسِلُوا وَهَكَذَا الرَّسُولُ جَمِيعًا ursilu ila umamihim mubashirina wa mudirina min awalihim ila akhirihim. Ya, kata Syekh Ibn Baz, dan Rasul mursalun diutus ila jami'in nas, ya, kepada seluruh manusia, ilal jinni wal ins, kepada jin dan manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'ah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk kalian semua. Ya. Juga Nabi SAW menyatakan para nabi terdahulu itu mereka diutus ila qaumihim khosotan, kepada kaum mereka saja. Wa ana buistu ila kafatin nas. Ya. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ya. Wa ma arsalnaka illa kafatalin nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi melainkan untuk segenap seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Fahuwa, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, penutup para nabi. Laisa ba'dahu nabiyyun, enggak ada nabi lagi setelah beliau. Ada nabi lagi setelah beliau, maka kafir nabi pengaku tersebut. Yang mengakuinya kafir, yang tidak mendustakannya kafir. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau ada yang bilang, oh nanti kita sahkan Ahmadiyah, maka kafir orang tersebut, siapapun dia. Paham kan tuh? Nanti kita sahkan Ahmadiyah, kita lindungi, ya, kita berikan dia hak pilih, maka kafir orang tersebut. Keyakinan seorang muslim, ya, yang harus diyakini, tidak ada nabi lagi setelah Rasul, meyakini kufurnya pengaku nabi tersebut dan yang menyetujuinya. Ridho terhadap kekufuran adalah kekufuran. Ya. Wahakadar rusul, demikianlah para rasul jami'an, mereka semua ursilu, mereka diutus ila umamihim, kepada umat mereka sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Min awalihim, dari rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Adam alaihissalam, nabi pertama. Ila akhirihim, sampai yang akhir mereka, yaitu akhir para rasul ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus dibaca di matan nomor berapa itu? Ya. Nomor 12 yang mana matannya? Wa awwaluhum Nuh. Ya. Wa akhiruhum Muhammadun wa huwa khatimun nabiyyin. Boleh dibaca khatim, boleh dibaca khatam, ya. Awal dari para rasul adalah Nabi Nuh alaihi salam dan akhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Ya, baca itu Ustaz Abdurrahman coba. Thumma qala Syekh bin Baz rahimahullahu taala, fa awwaluhum Nuhun ba'athahu lamma waqa'a asyirku fi qaumihi wa qablahu Adamu fa innahu nabiyyun rasulun mukallafun arsalahu Allahu ila dhurriyyatihi liya'budu Allaha bisyari'ati allati ja'a biha abuhum Adamu alaihi salatu wassalamu wastamarru 'ala al-islami wal istiqamati hatta waqa'a asyirku fi qaumi Nuhin falamma waqa'a asyirku fi qaumi Nuhin arsalallahu ilaihim Nuhan alaihi salatu wassalamu wa huwa awwalur rusuli ila ahli al-ardi ba'da wuqu'i asyirki wa kullu ummatin ba'ath Allahu ilaihim rasulan fa'adun arsalallahu ilaihim hudan thumma arsalallahu salihan ila qaumihi thamuda thumma arsala ibrahima wa lutan wa syu'aiban fi zamanin mutaqaribin thumma ja'atir rusulu ba'da dhalika tatra fa fihim musa wa harunu wa isa wa ayyubu wa Daud wa Sulaiman thumma khatamu bi Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Baik, saya langsung terjemahin aja ya biar cepat. Ini kita karena kejar setoran sebenarnya. Ya, karena kita pekan depan kita upayakan khataman ya. Saya langsung terjemahin aja, tadi sudah dibaca oleh Ustaz Abdurrahman. Maka yang pertama ialah Nabi Nuh alaihi salam. Allah mengutus beliau lama waqa' asyirku, tatkala terjadi kesyirikan ya di kaumnya. Jadi sebelum pasca Nabi Nuh atau afwan sebelum Nabi Nuh alaihi salam itu belum ada kesyirikan. Adanya maksiat, kisah ya. Qabil Habil itu hanya maksiat, pembunuhan. Nabi Idris belum ada. Hanya maksiat, belum ada kesyirikan. Sampai terjadi kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihi salam yang telah diterangkan di kajian-kajian kita sebelumnya, ketika Allah wafatkan 5 orang soleh di dalam waktu yang berdekatan. Dalam sebagian riwayat disebutkan dalam tahun yang sama. Goncanglah umat. Mereka merasa syok kehilangan terhadap sosok figur yang menjadi panutan. Karena sudah kadung jadi panutan, akhirnya mereka gulu, berlebihan. Akhirnya mengkultuskan. Kuburan-kuburan mereka akhirnya awalnya enggak langsung disembah, cuma dikasih gambar. Mereka ngumpul-ngumpul di situ, majelis. Syaitan itu pelan. Syaitan itu enggak langsung nyuruh kita, ayo zina, enggak. Mukaddimahnya dulu, ya enggak? Mukaddimahnya kan banyak tuh. Chat, janjian, pacaran, iya dan bila, dan seterusnya. Setan itu ya luar biasa. Maka setan itu enggak pernah tidur. Ya, kata para ulama, kalau setan tidur, istirahat, aman kita semua. Ada yang bertanya, Imam Ahmad menerangkan hal ini di kitab beliau Az-Zuhud, ya, kepada Hasan Al-Basri. Apakah setan tidur? Nah, kata Hasan Al-Basri, kalau setan tidur, selamat kita semua. Nah, setan enggak pernah tidur. Dan gigih serta penuh strategi. Nah, strateginya dahsyat. Dia tahu nih, ini orangnya kuat, pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. Ya. Hai barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Tadi mana ya? Ya. Adam. Wa qablahu Adam. Sebelum Nabi Nuh ada Nabi Adam. Beliau adanya seorang nabi ya, yang diutus ya. Nabiyun rasulun mukallafun. Seorang nabi, rasul di sini maksudnya bukan berstatus sebagai rasul seperti Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh alaihi salam enggak arti yang diutus. Rasul itu maknanya apa sih? Mursal. Ya. Beliau dibebankan untuk menyampaikan, Allah utus beliau kepada zuriyah beliau, anak keturunan beliau, agar mereka beribadah pada Allah di atas syariat yang dibawa oleh nabi mereka, yaitu nabi ya, Adam alaihissalam. Dan mereka istiqomah terus menerus di atas Islam dan keistiqomahan, hingga terjadi kesyirikan pada masa kaum Nabi Nuh, di zaman kaumnya Nabi Nuh. Maka tatkala terjadi kesyirikan di kaum Nabi Nuh, Allah utus kepada mereka Nabi Nuh alaihi wasallam. Dakwah kepada mereka enggak tanggung-tanggung 950 tahun. Sendiri Nabi Nuh. Ya. Sendirian ya, ajib ini Nabi Nuh alaihi salam. Alaihi salatu wasalam. Ya, wa huwa awwalur rusul. Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi setelah terjadinya kesyirikan. Dan setiap umat diutus oleh Allah seorang rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula. Dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Rasul ini menyerunya sama. Ani ibudullah wa jitanibut tagut. Beribadahlah pada Allah semata dan jauhilah tagut. Jauhilah peribadatan yang diibadahi selain Allah. Dakwah tauhid itu dua, nafi isbat. Enggak ada tuh dakwah tauhid cuma mengatakan ayo beribadah pada Allah. Enggak bisa. Dakwah tauhid itu mesti beribadah pada Allah, jauhi tagut, jauhi peribadatan kepada Allah, jauhi syirik. Kalau di sekitar dia terjadi kesyirikan, sebut itu. Ya, sebut itu. Jangan nyembah ini, jangan nyembah itu. Di sekitar dia ada Nyi Roro Kidul tagut, jangan nyembah dia kufur. Nanti masyarakat tersinggung. Emang begitu tauhid. Memangnya musyrikin Quraisy enggak tersinggung sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diusir puncaknya. Kita baru dinyinyirin aja akhirnya merubah konsep dakwah. Udah pelan-pelan deh. Jangan sebut syirik dulu. Loh, itu yang utama dan utama. Pertama dan utama itu sebut syirik. Ya. Nabi SAW baru di atas, baru diangkat jadi rasul langsung turunnya itu. Warujza fahjur. Dan terkait berhala, tinggalin berhala itu. Langsungnya Rasul apa? Menjelek-jelekkan berhala musyrikin Quraisy. Kepanasan. musyrikin Quraisy. Memang begitu dakwah tauhid. Ya. Tentunya dengan hikmah. Ya, dengan hikmah. Mana lagi tadi? Ya. Fa'at, maka kaum 'Ad Allah utus kepada mereka nabi mereka, ya Nabi Hud. Kemudian Allah utus Nabi Saleh kepada kaum Samud. Samud Ghairu Munsharif. Kemudian Allah utus kepada ya Allah utus Ibrahim dan Lut, Syuaib di zaman yang mutaqarib, zaman yang berdekatan. Kemudian datang setelah mereka para rasul yang lainnya. Di antara mereka Musa, Harun, Isa, Ayub, Daud, ya. Sulaiman. Kemudian yang menutup mereka ialah ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung ke matan 13 tadi udah dibaca matan 13. Syarahnya langsung. Thumma khutimu bi Muhammadin alaihi salatu wassalamu wa huwa khatimuhum wa akhiruhum wa afdaluhum alaihi salatu wassalamu. Qala jalla wa ala rusulan mubashirin wa munzirin lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Faqawluhu mubashirin ya'ni yubashiruna man ata'ahum bil jannati wa munzirina ya'ni yunziruna an-nasa min asy-syirki billahi wa min an-nari wal 'adzabil 'alimi idza khalafu amrallahi. Wa hakadha Muhammadun sallallahu alaihi wa sallama arsalahu Allahu bashiran wa nadhiran kama qala ta'ala inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Wa qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Falwajibu ala jami'il umami ittiba'u rusulihim. Fakullu ummatin yajibu alaiha an tattabi'a rasulaha watanqada lima ja'a bihi minal huda. Waqad wa'adahu Allahu ala dhalika as-sa'adata fid dunya wal akhirata wa aktsarul khalqi qad 'asaw rusulahum wa khalafu ma ja'at bihi ar-rusul. Qala ta'ala wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa qala ta'ala wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa qala ta'ala wa qalilun min ibadiyash shakur. Wa qala ta'ala wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Naam. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW itu menutup para rasul. Beliaulah penutup para rasul, akhir para rasul, dan yang paling afdol diantara mereka alaihi salatu wassalam. Ya. Semua rasul Nabi bermakmum kepada Nabi kita Muhammad SAW di Baitul Maqdis ketika beliau sebelum berangkat Mi'raj ke Mekah, ke langit. Allah hadirkan seluruh Nabi dan Rasul, jasadnya, rohnya untuk sholat di belakang Nabi kita Muhammad SAW di Baitul Maqdis. Semua jadi makmum, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, semua. Nah, ya. Allah Ta'ala berfirman rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul ini Allah utus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan supaya enggak ada hujah lagi bagi orang-orang di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Ya, maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Rad Alal Mantiqiyyin, turunnya Al-Qur'an, diutusnya rasul adalah hujah. Adalah apa? Hujah. Makanya orang kafir itu enggak bisa itu. Mereka kayak kami enggak ada dai yang ngetok-ngetok rumah kami dai Islam di akhirat. Enggak bisa. Mereka dengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak beriman, maka mereka kafir. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun tsumma la yu'minu bi tsumma yamut wa huwa la yu'minu bi tsumma la yu'minu bi wa huwa yamut wa ma ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ya, tidaklah seorang Yahudi, tidaklah seorang pun dari umat ini, Yahudi, Nasrani, yang mendengar namaku, tidak beriman kepada apa yang kau bawa, kemudian dia mati, melainkan dia pasti menjadi penduduk neraka. Ya, mana lagi tadi? Maka firman Allah, mubasyirin, pemberi kabar gembira, yaitu memberikan kabar gembira kepada siapa yang mentaati mereka, kepada para rasul, yang mentaati para rasul, diberikan kabar gembira dengan surga. Wa munzirin, memberi keperingatan, artinya apa? Memberikan peringatan pada manusia dari kesyirikan kepada Allah, dari neraka, dari azab yang pedih. Apabila mereka menyelisih perintah Allah, maka mereka mendapatkan demikian, azab yang pedih, mendapat neraka. Dan demikianlah Nabi Muhammad SAW, Allah utus beliau sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Allah Ta'ala berfirman, inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Ya, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira, peringatan, sebagai da'i yang menyeru manusia ke jalan Allah dengan izin Allah. Ya, di atas cahaya yang terang benderang. Makana Muhammadun aba ahadin, dan Muhammad itu adalah bukan bapak salah seorang min rijalikum, dari kalangan kalian, pria di kalangan kalian, walakin Rasulullah khatamun nabiyyin, namun beliau adalah Rasulullah. Beliau bukan cuma status sebagai bapak salah seorang di antara kalian, namun beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Fal wajib, maka yang wajib bagi segenap umat adalah mengikuti rasul mereka. Setiap umat wajib mengikuti rasulnya, tunduk kepada rasulnya, apa yang dibawa oleh rasulnya berupa hidayah, petunjuk. Dan Allah telah menjanjikan hal ini, ya. Taat kepada rasul, tunduk kepada rasul, Allah akan menjanjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun mayoritas manusia, mayoritas makhluk, mereka asau, mereka malah durhaka, tidak mentaati rasul mereka, menyelisihi apa yang ajaran yang dibawa oleh rasul mereka. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Dan mayoritas manusia mereka tidak beriman, walaupun kau sangat bersemangat, antusias menginginkan mereka beriman. Wa in tuti aktsara man fil ard, jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman, qalilum min ibadi syakur, min ibadiya syakur, sedikit sekali dari min ibadiya, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa laqad saddaqa alaihim iblis dzannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Ya, iblis telah membenarkan mereka, membenarkan dugaan mereka, dan mereka mengikutinya kecuali sekelompok saja dari kalangan orang-orang yang beriman. Belum azan kan? Matan 14 kita baca biar cepat selesai pekan depan insyaallah. Ya, matan 14 dalilnya ialah dalil ala anna awwalahum nuhun. Dalil bahwasanya yang rasul pertama adalah Nuh ialah firman Allah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih. Ya, sesungguhnya kami wahyukan pada engkau sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaihim rasulan min nuhin ila muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit tagut. Maka setiap umat Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, yang memerintahkan kepada mereka untuk beribadah pada Allah dan melarang mereka dari beribadah pada tagut. Ya, ada hadis yang lain ya, dalam hadis syafaatul uzma, manusia datang kepada Nuh, mereka semua. Ini riwayat Bukhari ya, Muslim juga meriwayatkan. Ya Nuh anta awwalur rasul. Nah, kata manusia, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Mereka minta syafaat. Tapi fadal baca. Wa kullu rasulin yad'u ummatahu ila tauhidillahi wa ta'atihi wa tarki syirki bihi wa ma'siyatihi. Qala ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa'budullaha ya'ni ati'uhu wa wahhiduhu wastaqimu 'ala dinihi wajtanibut taghut. Baik. Kata Syekh bin Baz, setiap rasul menyeru kepada umatnya kepada tauhid, untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah dan mentaati Allah, meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada segenap umat seorang rasul. Yang rasul ini menyeru, annya ini antafsiriyah ya, Ani abudullah, beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah taubat. Wa abudullah yakni beribadahlah kalian pada Allah, maknanya apa? Ati'uhu. Ya, taatilah dia. Wa wahhidu, tauhidkanlah dia. Esakanlah dia dalam ibadah. Wastaqimu ala dini, istiqomahlah kalian di atas agamanya, di atas al-Islam. Wajtanibu at-taghut, dan jauhilah taghut. Setiap yang diibadahi selain Allah. Taib ilahuna, sampai sini nanti pekan depan kita khataman insyaallah. Ya, kita akan khataman, setelah itu kita akan lanjutkan ya, ini dengan Al-Qaidul Arba di sini juga. Ya, Qaidul Arba itu sebentar. 4 pertemuan paling telat itu insyaallah selesai. Ya, berarti nanti di pertemuan berikutnya kita akan kaji kasyfus syubhat. Ya. Mengenai kasyfus syubhat mungkin kita akan lanjut sampai pada Isya sedikit. Sampai jam 8 kurang lah, atau sampai jam 8. Nah, ini intinya 15 sampai 20 menit setelah Isya mengenai kasyfus syubhat. Karena kalau kasyfus syubhat sedikit banyak ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.